kita kembali lagi di Kafis Break bersama Anda Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo dan Yastika FM Jogja. Ya, tadi sebelum break Bang Kafi ngelempar PR buat Anda. Tahu produk knowledge secara bagus. Ya, itu langkah pertamanya nih. Gampangan mana sih jualan Toyota Kijang sama jualan Mercy? Nah, ini udah banyak banget yang kirim SMS ke 0816924924. Apa nih Bang? Ini rata-rata semua jawabannya lebih gampang jualan Toyota Kijang lah. Lebih dikenal konsumen domestik, harganya relatif ringan. Lebih cepat laku katanya. Iya, jadi ini ya, secara persepsi gitu loh, kebanyakan kita terutama yang tiap hari dagang, jadi jualan, tenaga marketing menganggap bahwa lebih gampang jual Kijang. Mm-hmm. Karena harganya murah, lebih dikenal, segmennya lebih luas, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebenar-benarnya enggak juga. Oke. Sama-sama gampang, sama-sama susah. Nah lo. Jadi dua-duanya ya, sama-sama gampang, sama-sama susah. Tingkat kesulitannya ada. Kalau kita menjual Kijang dan menjual Mercy kepada orang atau yang salah gitu loh, dan orang yang memang nggak mau beli gitu loh, ya udah pasti nggak bakalan kejual gitu loh. Kepada jadi, orang yang nggak punya duit sih. Lihat dompetnya dulu. Oke. Jadi sama-sama ini. Tapi kalau sekarang pertanyaannya saya balik gitu loh. Uh-huh. Komisinya gedean mana? Komisinya gedean mana kira-kira? Yang jualan Toyota Kijang apa yang jualan Mercy? Ya. Yang jualan Mercy lah komisinya Bang. Makanya itu seringkali seperti itu. Jadi kan ini orang punya persepsi bahwa jual barang murah itu pasti lebih gampang daripada jual barang mahal ya. Padahal hasil yang didapat ya gedean yang barang mahal dong daripada barang murah gitu ya. Tapi sebenarnya kesulitannya sama-sama gampang dan sama-sama susah. Oke. Jadi so-so nih, sama-sama gampang, sama-sama susah ya. Ya gak apa-apa lah, nanti kita kasih nih jawaban banyak banget ya Bang ya. Tetap kita kasih hadiah, Bang Kafi kan murah hati. Kita ke penelpon dulu nih Bang. Pak Santoso, selamat sore. Sore, Mbak Dona. Iya, silakan. Ya, sore, Bang Kapi. Selamat sore. Kalau tanya lebih gampang jual apa, lebih gampang jual majalah Playboy, Bang. Loh. Ya, ketawa, Bang. Nah, itu ada pancing, tuh. Putih-putih amat. Lihat aja. Di foto lebih gampang dijual, tuh. Ya, kalau gampangnya sebenarnya gini. Lebih tahu ke segmennya, kita tahu dulu yang mana. Kalau tahu market segmen, gampang jualnya. Benar nggak, Bang? Betul. Kayak gitu, kan. Kalau market segmen kita tahu, orang kaya nggak mungkin dibeli Kijang. Orang bikin sutawan Mercy, gempor-gempor dibeli. Benar nggak, Bang? Jadi cara orang sih, market segmen. Mbak Dona cocoknya tawan apa? Mercy, kayaknya sih begitu. Makasih. Iya, Mbak Dona, gitu, Mbak. Pak, ini juga lebih cocok Mercy juga nih, Bang Papi ini. Gitu aja sih, Bang. Jangan lupa hadiahnya, Bang. Yeelah. Dia udah jawabnya setelah kita ya Bang. Gak apa-apa, kita kasih. Kemudian juga apa tadi Bang yang disampaikan tadi Pak Santoso. Jadi dia juga bilang sama ya, sebenarnya ngelihat siapa yang mau dituju gitu ya. Iya, tapi kan begini, tapi kan kadang-kadang nih orang nih ya, pas dikasih produknya yang reda-reda antik dan unik aja, langsung mereka bilang, waduh, gimana jualnya nih? Ya, susah banget nih jualnya ini kan. Tapi sebenarnya ya tergantung bagaimana kreatif-kreatifnya Anda berjualan gitu loh. Hmm. Ya, jadi makanya Anda harus punya ilmu kreatif selling. Penjual kreatif. Iya. Tapi gue mau tanya dulu Bang, kalau lu dulu kepengen beli mobil mewah, terus saat beli mobil mewah itu, lu didatengin sama salesman-nya atau lu yang nyari sendiri cari mobil itu? Tergantung, ada yang didatengin, ada yang kita nyari juga. Kalau waktu lu beli yang Jaguar itu lo Bang. Itu lu nyari sendiri apa didatengin? Ada deh. Ada deh ya. Kan kadang gini Bang, kalau kita bicara itu kan dari sisi salesnya, dari sisi si penjual ya. Tapi dari kita sebagai konsumen kan ada tipe-tipe yang gak mau nunggu. Pokoknya gue kepengen mobil set, ya gue... Ya gak juga kan, gini-gini ya. Tergantung ya kalau orang yang budgetnya gak terbatas gitu loh. Itu kan umumnya kan mereka kadang-kadang membeli sesuatu karena tren, karena impulse gitu loh. Jadi kemarin waktu saya ke Bali gitu loh ya, itu saya ngobrol rame sama teman-teman gitu loh. itu tentang pemasaran via legong. Oh iya, enak tuh. Nah, via legong itu pemasarannya sengaja dibikin susah. Sengaja dibikin susah. Pertama, kalau Anda pergi ke kantor pusatnya via legong, itu kagak ada, barangnya gak ada. Anda harus pesen. Ada yang 10 hari, ada yang 2 minggu gitu loh. Nah, itu kagak boleh juga beli 1, harus beli 5. Pia Legong itu. Betul. Nah, jadi siapapun yang mau pergi ke Pia Legong itu enggak ada barangnya. Sama dia dibikin susah dan dibikin orang dibikin penasaran gitu. Jadi kalau kita mau beli Pia Legong, jadi kalau Anda ke Bali dan Anda mau nyari Pia Legong, Anda harus nyari ke tempat-tempat yang sudah mesen 2 minggu 10 hari sebelumnya dan ada distributornya. Jadi Anda bisa beli dari situ gitu. Tapi dengan cara seperti ini, ya, dengan cara seperti ini harus dipesan, susah, harus lima dan seterusnya. Tetap dicari ya bang. Soalnya enak banget sih, empiuk, empiuk lembut gitu. Nah, jadi akibatnya apa yang terjadi adalah bahwa Pia Legong itu, ya mau tidak mau, menjadi sesuatu yang dibicarakan dari mulut ke mulut gitu loh. Jadi kalau orang bilang, gimana dong nih mau beli Pia Legong? Wah, lu gak bakalan bisa, harus pesen. Tapi dengan cara seperti itu, dia menciptakan orang-orang di second layer yang mau mencari menjadi spekulasi. Gitu loh, menjadi spekulasi. Menjadi spekulasi sehingga dia mesen dulu, dia modalin dulu. Sehingga si Pia Legong itu ya punya keunikan bahwa dia gak punya stok, gak punya inventory, gak usah dia modalin. Jadi yang modalin siapa? Distributornya. Nah, ini cara jualan Pia Legong yang menurut saya juga kreatif ya. Iya, kreatif, very unique. Okay. Baik, nanti mungkin ada sisi-sisi negatifnya kalau menjual kreatif atau enggak bang, atau semua cuman positif melulu nih kalau kita ketemu dengan menjual kreatifnya. Kita akan temukan jawabannya tetap bersama kami di Coffee Break.